Masihkah kau ingat waktu di desa tertawa bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, 10 tahun tiada bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang kala senja di gereja tua, waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya, kita berdiri begitu rapat hingga suasana menjadi hangat. Tanganmu ku genggam erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Suasana menjadi hangat, tanganmu ku genggam erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat, kenangan itu tak pernah ku